السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين فرمتي، kita sudah bahas bagaimana khawarij, bagaimana syiah rafidah menjadi tunggangan orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani untuk memporak-porandakan kaum muslimin di seluruh dunia. Kekacauan berdarah di Yaman, kekacauan berdarah di Suriah, kekacauan berdarah di Saudi, atau kekacauan berdarah di sekian banyak tempat. Yang ternyata mereka adalah kaum Syiah, termasuk Hizbullah yang dinamakan, dijuluki oleh beberapa ikhwan kita dengan Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbnya Latta, karena Syiah juga mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata agama mereka dibangun di atas kedustaan, pengakuan kecintaan, pengakuan bahwa mereka adalah pencinta Ali bin Abi Thalib, pencinta keluarga Nabi, yang ternyata justru mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mencaci maki para sahabat, sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kita? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seseorang yang berkata bahwa teman-temanmu adalah orang-orang yang jelek, teman-temanmu para pengkhianat, teman-temanmu para pendusta dan seterusnya, bukankah itu adalah orang yang sedang mencerca kita? Demikian pula mereka mencerca para sahabat Nabi, itu sudah mencerca Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa engkau wahai Rasul, teman-temanmu busuk, teman-temanku adalah orang yang jelek, pendusta, pengkhianat dan seterusnya. Yang jadi masalah, sekarang ada kelompok lain yang juga sama minoritas, tapi kok berani? Karena didukung oleh mass media, yaitu kelompok liberalis, kaum liberal, yang dulu dikenal dengan nama atau baru kemarin dikenal dengan jaringan Islam liberal. Yang sebelumnya dikenal dengan rasionalisme. Sebelumnya lagi, dengkotnya di Mesir dikatakan dengan golongan Madrasah Islahiyah atau gerakan pembaharu yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. Yang dulunya lagi dikenal dengan Mu'tazilah. Dulunya diawali dengan seorang yang pernah diusir oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Namanya Wasil Ibn Atha. Ketika diterangkan tentang iman bertambah dan berkurang, bahwa seorang mukmin ketika berbuat dosa, imannya berkurang, tapi tidak kafir, tiba-tiba bangkit Wasil Ibn Atha. Menurut saya, dengan akalnya, orang yang berbuat dosa itu tidak bisa dikatakan mukmin, tapi juga tidak bisa dikatakan kafir. Berarti orang itu manzila baina manzilatain, ada satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir. Tetapi di akhirat nanti kekal dalam neraka. Ini cikal bakal Mu'tazilah. Maka diusir oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan kaum muslimin juga mengucilkan dia sehingga dijuluki dengan Mu'tazilah, golongan terkucil. Golongan minoritas sedikit. Riak-riak kecil di dalam gelombang Islam yang besar. Hanun a'azakumullah khumsim yang sarmati. Kenapa saya hubungkan semua itu? Karena semuanya sama dari satu sisi. Punya benang merah. Yaitu lebih mengutamakan akalnya sendiri. Lebih mengutamakan akalnya sendiri. Berbeda dengan ahli sunnah, kaum mukminin yang para imam-imam seperti Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhul Sunnah menyatakan bahwa Islam ini innama ja'a min qibalillah. Sesungguhnya agama ini datang min qibalillah. Lam yudha' ala uqulir rijal wala ara'ihim. Agama Allah ini, agama yang datang dari Allah, tidak diletakkan di akal-akal manusia. Tidak pula diletakkan di pendapat-pendapat manusia. Ilmuhu indallahi wa rasulih. Ilmunya di sisi Allah dan Rasulnya. Artinya agama ini agama Allah, agama Islam. Maka sumber ilmunya dari Allah juga, dari Al-Quran. Melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini adalah pegangan aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Ini pegangan mereka sejak dulu. Dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bahwa ilmunya dari Allah dan Rasul. Tetapi sejak Wasil Ibn Atha mencetuskan pemikirannya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Ja'ad bin Dirham. Dilanjutkan lagi oleh Jahm bin Safwan. Dilanjutkan lagi. Muncullah aliran yang lebih mengutamakan akalnya daripada Quran dan Sunnah. Ada hadis bertentangan dengan akal, dia akan katakan hadis ini tidak bisa diterima oleh akal. Hadis ini sahih, sanadnya. Kata dia, iya sanadnya sahih. Tetapi matannya dhaif, karena bertentangan dengan akal. Mereka akan tolak dengan alasan dhaif. Sahih sanadan wa dhaif matanan. Sanadnya sahih, tapi matannya dhaif, karena tidak masuk di akal. Itu kalau hadis. Kalau ayat, mereka akan tafsirkan kepada makna lain. Wa rafa'na fawqakum at-tur, diangkat di atas kalian bukit Tursina. Diangkat di atas kalian bukit Tursina. Kata mereka, bukit Tursina di atas manusia. Begitu? Enggak mungkin. Itu mungkin maksudnya bukan begitu. Mungkin maksudnya aku angkat kalian di bukit Tur. Tafsirkan maknanya kepada makna lain. Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan banjir, air bah. Sekian banyak ayatnya dan sangat jelas. Mereka katakan, itu bukan banjir beneran, bukan banjir air. Artinya mereka tenggelam dalam kesesatan. Perahu itu maksudnya agama. Masuk dalam perahu, masuk dalam agama. Hilang lagi itu. Mukjizat Nabi Nuh. dan seterusnya seperti itu. Barakallahu fikum, sampai kemudian di zaman kita atau di abad kita, karena mungkin bukan di zaman kita, di zaman saya baru lahir, tahun 60-an, 65, muncul tokoh yang bernama Muhammad Abduh di Mesir. Dia mengajarkan prinsip yang hampir sama. Idza ta'arada al-'aqlu wan-naqlu faqaddima al-'aqlu fabaqiya 'ala an-naqli tariqan. Katanya, kalau bertentangan antara akal dengan nakal, maka dahulukan akal. Adapun sisanya, nukilan-nukilan, maka kita perlakukan dengan dua hal. Imma tafwid wa imma ta'wil. Imma ta'wil wa imma tafwid. Kita perlakukan dengan dua hal. Imma dengan ditakwilkan kepada makna yang cocok dengan akal, atau ditakwil, serahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini maknanya enggak tahu, wallahu a'lam. Karena kalau dohirnya kita pahami bertentangan dengan akal, enggak mungkin. Jadi apa tafsirnya? Wallahu a'lam, serahkan saja pada Allah. Itu kata mereka. Jadi kalau ada ayat dan hadis bertentangan dengan akal, maka utamakan akal dan ayat dan hadisnya ditakwilkan, ditafsirkan supaya cocok dengan akal. Ini barakallahu fikum, makanya terkenal di masa itu membuka pintu ijtihad. Maknanya membuka pintu ijtihad adalah membuka pemikiran. Maknanya setiap orang boleh berpendapat dengan apapun yang muncul di kepalanya. Menurut saya pikir begini, boleh, silakan, bebas. Dari sinilah yang namanya Muhammad Abduh ini punya murid banyak. Muhammad Rasulullah Ridho, Haikal, Saltut, dan sebagainya. Ada salah satunya dari negeri kita yang tercinta. Namanya Muhammad Tahir Jalaluddin. Muhammad Tahir ini yang lahir tahun 1869 sampai 1956. Dia adalah murid Muhammad Abduh langsung. Tetapi dia pula yang menyebarkannya di timur sini. Pertama datang tidak ke Indonesia, tapi ke Singapura. Mendirikan majalah, namanya majalah Al-Imam. Karena Muhammad Abduh selalu disebut Al-Imam, Al-Imam, Al-Imam. Sebagaimana di Mesirnya sendiri, mereka membuat partai dengan nama partai Al-Imam. Hizbul Imam. Hizbul Imam. Dan juga memiliki madrasah, namanya madrasah, tapi sesungguhnya forum diskusi. Forum diskusi namanya Madrasah Al-Imam. Ini khairan a'azakumullah yang kemudian dari majalah yang ada di Singapura tadi dengan bahasa Melayu dipahami di Indonesia, maka di Indonesia juga mulai dibaca buku-buku itu, majalah-majalah itu. Pemikirannya sama. Jangan terkungkung dengan kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul. Jangan terkungkung dengan apa kata para salaf, para sahabat, para tabi'in, jangan. Kita ini punya pikiran, kita punya otak, kita berpikir yang luas, jangan sempit, terbuka, jangan kaku, ila akhirih. Ini kurang lebih bahasa-bahasa mereka seperti itu. Maka muncul pula majalah di Indonesia, pertama di Sumatera justru. Pada tahun 1911. Namanya Al-Munir. Terbit di Sumatera. Dan kemudian menyebar dan dibaca di mana-mana, mulailah tersebar pemikiran yang namanya pemikiran bebas. Qanibina a'azakumullah. Yang kemudian hampir hilang karena diramaikan dengan urusan kemerdekaan tahun 45, maka sibuk para ulama, para kiai dan sebagainya dengan urusan mengisi kemerdekaan, sehingga mereka jadi tokoh-tokoh dalam sejarah kemerdekaan. Dibangkitkan kembali pada tahun 70-an kemarin oleh seorang dokter Chicago namanya Nur Khalis Majid. Karena memang dari Chicago dokternya. Belajar agama Islam di Chicago. Memang agak aneh dikit. Tidak ke sumber ilmunya, tapi justru ke orang-orang kafir. Maka kalau tadi Syiah ditunggangi oleh Yahudi, wajar. Karena awal pertamanya pencetusnya adalah Abdul bin Sabah, Yahudi. Wajar, ditunggangi oleh Yahudi. Sekarang liberalisme, kaum liberal juga ditunggangi oleh Yahudi. Kenapa? Wajar, karena memang itu mereka murid-muridnya orang Yahudi. Murid-muridnya orang-orang Yahudi. Yang satu dari Chicago, yang satu dari Oxford, yang satu lagi dari Kanada. Siapa dari Kanada? Lukman. Siapa itu? Harun Nasution. Ya. Yeah. Atau Lukman Harun. Pertama, dia bikin sama juga dengan tadi Madrasat Al-Imam di Mesir, yaitu forum diskusi yang dikasih nama Para Madinah. Terus berkembang sampai jadi kampus. Masya Allah. Para Madinah. Saya tanya sekarang, apakah laku? Tidak laku. Yang hadirnya sedikit, yangnya sedikit, yang bicarakan juga sedikit. Minoritas tidak laku. Tetapi dipaksakan harus laku. Itu jadi masalah. Fadhilin a'azakumullah. Maka kemudian didukung orang ini dengan seorang yang lain. Yang merupakan grandmaster sungguhnya. Yaitu Harun Nasution. Dari mana? Kanada. McGill University. Qadimina azakumullah. Punya ide yang cemerlang dalam tanda petik ya, cemerlangnya. Menurut mereka cemerlang. Yaitu pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen. IAIN. Bayangkan, bisa dibayangkan mengerikannya dan betapa jahatnya. Institut Agama Islam. Tetapi tukaran dengan institut yang ada di Kanada. Yang ada di Oxford. Yang ada di Chicago. Diberangkatkan dosen-dosennya dan mahasiswa-mahasiswanya. Barakallahu fikum. Bisa dibayangkan apa yang terjadi beberapa saat kemudian. Dikala kaum muslimin gak dengar apa-apa. Masing-masing sedang ngaji di masjid-masjidnya. Membaca Al-Quran dan tafsir. Membaca fikih. Membaca hadis-hadis Nabi. Mereka sedang menggodok. Menetaskan telur-telur. Sebentar lagi menetas. Beberapa tahun kemudian muncul. Piyiknya. Menetas telur-telur Mu'tazilah tadi. Dengan nama liberal. Tokoh-tokoh yang kita tidak asing. Kembali dari studi mereka. Di antaranya Az-Zumardi Azra, Kamaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Nur, Bakhtiar Effendi, Said Aqil Munawar, dan Said Aqil Siraj. Dari kita tahu, dari mana lahirnya? Dari mana lahirnya? Pemikiran Islam Nusantara. Walaupun kebetulan, Said Aqil Siraj itu sungguhnya ke Arab malah. Ke Ummul Qura. Tetapi entah, ini adalah satu keanehan yang terjadi pada dia. Dan muncul orang-orang yang baru. Bicara semakin ramai muncul Ulil Absar Abdullah. Yang juga berbicara tentang liberal. Yang pemikiran-pemikirannya kurang lebih. Kalau disimpulkan ada 6 pemikiran. Pertama yang tadi membuka pintu ijtihad. Persis seperti yang ada di Mesir. Istilahnya membuka pintu ijtihad. Tetapi maknanya adalah membuka semua dimensi, kata dia. Dan boleh beristihad siapapun dengan akalnya masing-masing. Ini yang berbahaya. Padahal semestinya Allah SWT sudah mengajarkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanyakanlah kepada orang yang memang alim, memang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Allah SWT mengajarkan untuk bertanya kepada ahlul ilm. Ahlul zikr, ahlul Quran, ahlul ilm, para ulama. Tetapi di sini, sebaliknya. Kamu jangan mau dikatakan begitu-begitu. Berpikir. Ayat yang satu bisa ditafsirkan dengan 1000 penafsiran. Dan akan bisa cocok dengan situasi dan kondisi apapun. Disesuaikan dengan zaman. Ila akhirnya. Yang kedua, prinsip mereka. Bawa semangat untuk memperhatikan konteks daripada teks. Teksnya ini haram, ini halal. Jangan terpaku pada teksnya. Bisa jadi maksudnya haram kalau begini, begini, begini, kalau begitu gak haram. Bisa jadi begini, begini, maksudnya ini, maksudnya itu. Sehingga mereka mencari dengan akal mereka makna-makna lain. Di samping makna yang zahir, yang tampak langsung dalam ayat dan hadis. Ini sangat berbahaya. Hampir sekian banyak aliran sesat, mereka tersesat karena ini. Sufi berkata, Quran itu punya makna zahir, punya makna batin. Yang kalian pahami makna zahirnya. Sedangkan kami mengetahui makna batin yang tersirat di dalamnya. Karena kami orang-orang yang sudah mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat. Maka kami mengerti yang kalian tidak pahami. Itu sufi. Ternyata Islam liberal juga sama. Menyatakan bahwa apa yang kalian pahami secara teks. Itu belum tentu benar. Bisa jadi sana ada yang tersirat makna lain dari maksud itu tadi. Selalu yang dicontohkan apa-apa yang bisa kita pahami. Padahal nanti ketika praktekkan mereka tafsirkan seenaknya. Yang dipraktekkan atau yang dijadikan contoh, apa yang bisa kita pahami. Ketika Nabi menyatakan, La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Ketika pasukan Ahzab sudah terkalahkan, pasukan Bani Quraidah pengkhianat masih ada di bentengnya, Nabi berkata, jangan kalian salat asar kecuali Bani Quraidah. Maka ketika mereka para sahabat ke Bani Quraidah di tengah-tengah, datang waktu maghrib. Orang yang melihat teksnya, pokoknya saya tidak salat kecuali Bani Quraidah. Ada yang melihat konteksnya. Maksudnya Nabi itu suruh cepat. Jadi kalau ternyata gak kesempat ke sana, gak sempat salat asar di sana, ya salat di jalan. Karena sudah waktu maghrib. Itu iya. Para ulama membahas masalah itu. Tapi ketika mereka praktekkan prinsip mereka yang kedua, maknanya mereka bebas menafsirkan Quran dan Sunnah dengan akal. Sehingga Ulil Amsar menyatakan dengan kalimat bahwa yang namanya mahram itu cukup dengan kartu ATM. Astagfirullah. Jadi kalau perempuan mau keluar kota harus dengan mahram. Itu dulu. Karena laki-laki itu memimpin, ngebosin, segala macam. Sekarang gak perlu. Sekarang kan cukup dengan kartu ATM, dia bisa dibosin oleh mesin tadi. Lihat, ikhwan fillah azakumullah. Kebablasan. Memikirkan atau membahas secara katanya, konteksnya. Tidak terpaku dengan teks. Ini barakallahu fikum. Prinsip mereka. Menafsirkan dengan bebas. Oleh karena itulah disebut dengan liberalisme. Yang ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif. Bukan satu kebenaran. Tapi kebenaran itu relatif. Ini berbahaya lagi. Ini justru yang paling meringankan dari prinsip mereka adalah yang ketiga ini. Menyatakan bahwasannya kebenaran itu relatif. Setiap apa yang kamu katakan benar, itu masih ada kemungkinan salah. Dan setiap apa yang kalian katakan salah, masih ada kemungkinan benar. Bisa dibayangkan apa jadinya? Oh, ini Islam paling benar. Bentar, jangan mengklaim paling benar. Jangan-jangan Nasrani itu pun benar. Jangan-jangan Yahudi juga benar. Jangan-jangan Hindu dan Buddha itu dulu-dulunya juga pengikut Nabi. Siddhartha Gautama mungkin Rasul. Ini khonibdin azakumullah yang lebih mengerikan. Sehingga akibat dari pemikiran yang ketiga ini mereka sudah mengajarkan pluralisme. Atau sinkretisme agama. Atau yang seperti itu. Ya ini. Agama itu semuanya sama. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kamu wahai muslimin menganggap kalian paling benar. Walaupun ada kemungkinan salah. Kalian wahai nasrani menganggap paling benar. Mungkin ada kemungkinan salah. Kalian juga begitu. Sehingga kalian sudah tidak perlu untuk mengklaim yang paling benar adalah kalian. Ini khodirin azabullah bertentangan 180 derajat dengan iman. Apa tuh iman? Beriman dengan yakin bahwa inna dina inda wahil islam. Itu iman. Beriman dengan yakin amana billahi wa rusulihi Wa amanna, dan kami beriman pada Quran bahwa semuanya adalah hak. Itu oleh mereka dikatakan jangan. Jangan terlalu yakin. Karena ada kemungkinan batin. Ini barakallahu fikum yang namanya kufru syak. Kafir dalam bentuk syak. Meragukan. Islam, dia ragu. Mungkin ada jangan-jangan salah. Quran, benar. Ada kemungkinan salah. Rasul, benar. Ada kemungkinan salah. Sehingga barakallahu fikum muncullah ucapan-ucapan yang na'udzubillah, ucapan kufur, seperti ucapannya Sumanto. Bukan Sumanto yang makan daging manusia. Tapi justru lebih bahaya dari dia. Berkata nanti, kalau kita bertemu Allah, yaumul qiyamah, kemudian kita ribut di hadapan Allah, Allah hanya tersenyum. Katanya. Lihatlah, surga itu sangat luas. Ternyata di dalamnya ada Yesus, ada Nabi Muhammad, ada Mahatma Gandhi, ada Siddhartha Gautama, ada Bunda Teresa, ada sampai terakhir Munir. Kenapa kok Munir? Karena Munir adalah orangnya mereka. Orangnya yang disono. Orang Yahud atau orangnya orang Yahud. Yang dibayar. Bukan untuk menghadapi kalian saja. Menghadapi pemerintah Indonesia. Bayangkan. Diawasi. Awas. HAM. Awas. HAM. Pelanggar HAM. Lapor. PBB. Indonesia melanggar HAM. Ya, gubernur, presidennya melanggar HAM. Sekarang mereka begini-begini. Mereka harus dituntut. Tuntut. Harus minta maaf pada PKI. Ini kerjaannya mereka. Kerjaannya HAM-HAM-HAM tadi itu. Dimasukkan sama dia. Karena memang sinkron. Yang saya katakan tadi, ini kuda tunggangan semua. Si-A-nya juga kuda tunggangan. Untuk menghancurkan. Ini kuda tunggangan untuk membelokkan. Yang itu kuda tunggangan untuk nyetir. Mengarahkan Indonesia mau kemana. Ini mengerikan sekali. Kalau kita tidak tanggap kaum muslimin. Bahwa ini adalah perkara yang sesungguhnya kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Kita berhadapan dengan mereka-mereka yang ingin merusak agama Allah. Merusak tauhid, merusak sunnah. Yang keempat. Dari pemikiran liberal. Katanya, memihak. Kita memihak pada pihak yang minoritas dan tertindas. Kalau kebetulan minoritasnya Nasrani, mereka akan bela Nasrani. Kalau yang minoritasnya musyrikin, mereka akan bela musyrikin. Kalau yang minoritasnya Islam, mereka enggak bela Islam. Itu anehnya di situ. Silakan lihat kalau kaum muslimin dibantai, apakah mereka protes? Mereka enggak protes. Mereka biarkan saja. Mereka berpenampilan bijak. Kami membela yang tertindas. Walaupun kami muslimin, tapi kan dia minoritas, kasihan mereka dan mereka dan mereka. Yang kelima, sesungguhnya prinsip ini lahir dari prinsip yang ketiga tadi. Pluralis. Meyakini kebebasan beragama. Karena agama ini relatif kebenarannya, bisa benar bisa salah, sebagaimana yang lain juga bisa benar bisa salah, berarti jangan dipaksakan, bebas. Persis seperti ucapannya Nasrani, Khalil Gibran, yang menyatakan bahwa anakmu bukan anakmu, anakmu hidup bukan di zamanmu, anakmu adalah anak panah, kamu hanya busur yang melesatkannya. Anakmu akan hinggap, akan singgah di tempat lain, bukan di tempatmu. Jangan paksakan anakmu. Ini barakallahu fikum, ucapan Nasrani. Tapi sastra Arabnya bagus. Sehingga orang-orang Arab muslim ini ikut baca. Karena hebatnya, katanya bagus, kata-katanya indah dan sebagainya. Maknanya dari ucapan dia adalah anakmu dibebaskan. Jangan dipaksa harus begini, harus begitu. Bebaskan dengan pemikirannya, bebaskan dengan pilihannya. Mau milih Nasrani, Yahudi, silakan. Ini khunudin a'azakumullah. Yang dikatakan tadi dengan prinsip kebebasan beragama. Walaupun orang tua tidak boleh maksakan anaknya. Bebaskan dia. Karena ini keyakinan masing-masing. Silakan masing-masing berpikir dan masing-masing meyakini. Yang keenam, pikiran sekuler, yaitu memisahkan agama dari negara. Sehingga mereka selalu berkata, jangan campurkan agama dengan politik. Atau mereka akan berkata, jangan jadikan agama itu, jangan jual agama untuk kepentingan politik dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga mereka mendengar orang yang berkata di dalam Al-Quran, atau dalam Sunnah, atau berkata yang baik dalam agama ini, atau dalam Islam seperti ini, mereka akan marah. Dan mengatakan, engkau terlalu agamis, engkau sektarian. Padahal mayoritas muslimin di Indonesia, atau masuk mayoritas muslimin di Indonesia, semuanya ingin kebaikan pada agama mereka. Ingin mereka bebas untuk beragama, menjalankan sholat, puasa, haji. Tapi setiap dibicarakan, sektarian. Dituduh rame-rame dengan sektarian. Atau dituduh dengan terlalu agamis. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain, yang ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa mereka memang orang-orang yang dalam keadaan tidak suka kalau agama ini dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil. Padahal kaum muslimin seluruhnya meyakini dengan iman, dengan haqqul yaqin, dengan seyakin-yakinnya bahwa kebenaran ada pada Quran, kebenaran ada pada sunnah, kebenaran ada pada agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, maka kita yakin seyakin-yakinnya. Agama Nasrani batil, agama Yahudi batil, agama Buddha, Hindu, semuanya agama batil. Agama kafir, agama sesat, agama yang akan membawa kepada neraka jahannam. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka menganggap pemikiran seperti ini bisa membuat ketentraman dalam sebuah negara. Sehingga beberapa politikus-politikus mendukung. Ini baru bagus. Sehingga agama yang ada di Indonesia hanya satu agama. Yaitu agama liberalisme. Agama kebebasan. Hanya satu agama saja. Islam Nusantara. Qunibidina azakumullah. Kristennya harus jadikan Kristen Nusantara. Yahudinya Yahudi Nusantara. Hindunya Hindu Nusantara. Budanya Buddha Nusantara. Islamnya Islam Nusantara. Satu. Selesai. Di mana benar apa salah? Ya kamu juga benar, saya juga benar. Bagaimana yang ini? Ya semuanya masuk surga. Qunibidina azakumullah. Ini wallahi, wallahi, wallahi. Perkara yang bukan akan membawa kepada ketentraman kaum muslimin. Apalagi perdamaian, apalagi rahmat, apalagi. Lah. Tapi justru sebaliknya, akan membuat resah, membuat marah, membuat pertikaian di kalangan kaum muslimin. Karena selalu dilecehkan dan selalu ditentang akidahnya. Akidah kita selama ini, selama kita hidup, menyatakan bahwa agama yang paling hak adalah Islam, tiba-tiba oleh mereka mau dikaburkan. Belum tentu. Memang kita yakini itu hak, walaupun ada kemungkinan batil. Sebagaimana mereka kita yakini batil, tapi ada kemungkinan benar. Dikaburkan oleh mereka. Ini khonidun a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Disebutkan dengan tegas oleh mereka, bahwa munculnya Islam liberal dan Islam Nusantara, itu karena kekhawatiran. Betapa derasnya arus radikalisme. Mereka gelisah. Maka para pemikir-pemikir, bukan ulama, ulama itu orang punya ilmu, pemikir itu orang tukang lamun. Mikir, gimana ya, gimana ya. Para pemikir-pemikir ini berpikir, bagaimana supaya bisa mengatasi radikalisme. Muncullah ide tadi, kalau saja mereka itu diturunkan kadar keimanannya, sampai kemudian ragu, sebagaimana yang lain juga ikut ragu, maka akan bareng-bareng benar. Enggak akan ada yang keras. Semuanya akan lembut. Islam rahmatan lil alamin. Qul inna a'udzubikumullah innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Mereka berpikir dan menentukan, tetapi celakalah apa yang ditentukan. Sungguh demi Allah celakalah apa yang ditentukan. Justru yang ditentukan oleh mereka kekufuran demi kekufuran. Padahal cukup dengan agama Allah, itu adalah agama yang rahmat. Rahmatan lil alamin. agama yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fadakil Siraj menyatakan dengan lantang bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sebentar. Maksudnya sementara Islamnya siapa? Bukan Islam Arab. Oh, jadi Islamnya Indonesia. Yang mana nabinya? Yang mana rasulnya? Siapa? Mana kitabnya? Ya, Al-Quran. Nabinya Imam. Ya berarti Islam Arab. Kamu ini tahu enggak sih? Apa maknanya Arab? Kana bin na'azakum lakum muslimin sarati. Gambaran mereka seakan-akan Islam Nusantara itu satu bentuk Islam yang mereka bikin, yang mereka racik, yang mereka modifikasi sesuaikan dengan Indonesia yang penuh rahmatan lil alamin. Itu makna lainnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang ada dalam Quran itu tidak rahmat, kan begitu maknanya. Astagfirullah. Mudah-mudahan bukan ke situ larinya, walaupun sangat jelas maksudnya ke sana. Khana bin na'azakumullah. Maka kita ingatkan kaum muslimin, tidak perlu merombak, enggak perlu memodif, enggak perlu merubah, menambah, mengganti. Agama Allah sudah agama rahmat. Agama Allah adalah agama rahmatan lil alamin. Hanya saja dirusak oleh mereka-mereka dari kalangan radikalis, kaum khawarij, ISIS, ataupun Syiah Rafidhah, ataupun yang sejenis mereka. Itu yang merusak. Adapun agama Allah agama yang rahmat. Penuh dengan rahmat. Kenapa? Khawatir kaum muslimin membunuh Cina tukang telur? Tidak. Agama enggak nyuruh demikian. Bahkan agama berkata dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum." Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak apa-apa untuk bersikap baik pada mereka. Untuk bersikap bijak, adil pada mereka. Adapun masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Adapun masalah agama bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami enggak akan mengatakan selamat Natal abadan. Enggak akan. Karena kalian tidak selamat. Siapa yang meyakini mereka selamat? Kulluhum finnar tubaru firqah-firqah. Apalagi kufar. Barakallahu fikum. Hanya saja karena mereka dalam keadaan belum mati terbukti dalam kafir, maka tidak bisa dipastikan bahwa mereka final. Tetapi secara umum sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu thalatha. Telah kafir orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq wa min. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Kita enggak percaya dengan agama mereka. Kita enggak mengatakan agama mereka baik. Semua agama baik. Lah, tidak demikian. Semua agama disebutkan oleh Allah tidak ada yang baik kecuali Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Kenapa? Bertentangan dengan Pancasila? Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq ketuhanan yang Maha Esa. Mereka punya tiga. Mereka yang melanggar. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang terhormat. Alhamdulillah. Sesungguhnya sangat jelas. Hanya saja ketika dipaksa-paksakan oleh satu golongan yang namanya liberalis atau kelompok jil jaringan Islam liberal, ternyata enggak laku. Bagaimana mau laku? Kalimat-kalimatnya terlalu aneh dan sulit dipaham. Masyarakat yang mayoritas bingung. Apa itu sinkretisme? Apa itu liberal? Apa itu? Enggak ngerti. Apa itu pluralisme? Apa itu? Kenapa mereka? Pahamnya agama Allah adalah agama Islam. Harus beribadah pada Allah. Harus sholat, puasa, haji. Baik pada tetangga. Taat sama penguasa. Itu mereka paham. Selesai. Ketika mereka mengkampanyekan, enggak laku, muncul ide baru. Itu terlalu pakai kata-kata asing. Jadi enggak dipaham. Kita tuangkan dalam bentuk baru. Bukan jil, tapi jin. A'udzubillahi minal jinnati wan nas. Bukan jil, tapi jin. Jaringan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu Islam yang lunak, Islam yang lembut, Islam yang begini, Islam yang begini. Tunggu, apa isinya? Nah, isinya Islam liberal juga. Sama. cuma dengan bahasa yang lebih mudah dipaham. Karena kemarin enggak laku. Sehingga dibikin yang lugas bahasanya. Bahwasanya kita tidak boleh terlalu keras dengan agama lain. Karena agama lain juga bisa jadi benar. Ini sama dengan Islam liberal. Enggak ada bedanya. Maka kita lihat kalau tadi Islam liberal, kita lihat ucapan-ucapan Islam Nusantara. Dikatakan oleh tokohnya, Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Islam Arab yang keras, kaku, penuh teror dan kekerasan. Ya, sudah kita jawab tadi. Bahwasanya maksud Islam Arab itu Islam yang mana? Kalau kalian mengkhawatirkan munculnya para pemberontak teroris atau munculnya gerakan-gerakan yang menghalalkan darah kaum muslimin, harusnya bahasanya dibalik. Kita harus kembali kepada Islamnya Rasulullah SAW. Kembali kepada sunnah nabawiyah. Dan jangan menyelisihi sunnah yang mengajak untuk sabar pada penguasa. Kan begitu. Sehingga yang disalahkan Islam sempalan, Khawarij, apakah namanya ISIS, atau namanya jaringan, atau jamaah Islamiyah, atau Islam jamaah, atau apa saja namanya. Kena semua. Atau kalau mengatakan tentang rahmat, katakan kembalilah kepada Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat, Islamnya para imam, imam ahlu sunnah, yang mereka dalam keadaan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kan begitu semestinya. Karena memang aslinya agama Allah ini agama rahmat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu adalah ayat yang sangat jelas. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Perhatikan kalimatnya. Rahmat seluruh alam. Bukan Islam saja. Rahmat bagi semua manusia. Masa semua manusia? Tafsirnya, yang pernah saya baca dari tafsir Ibnu Katsir, menukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Ibnu Abbas, setelah diutusnya Rasulullah SAW, dan dengan doa Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi adat yang merata. Dulu kan, diutus Rasul, kemudian menentang Rasul, diadab habis. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan habis. Kaum Ad, kaum Samud dihabiskan oleh Allah dengan adab, dengan bencana. Tapi setelah diutus Rasulullah SAW, tidak ada lagi adab seperti itu. Karena Nabi tidak menginginkan dan mengatakan, ya Allah, jangan adab mereka secara merata. Dikabulkan oleh Allah SWT. Ini rahmat. Berarti Nabi masih mengharapkan kalau-kalau mereka dapat hidayah. Ini rahmat. Rasulullah SAW ketika terusir dari Mekah sampai ke Taif. Di Taif dilempari pula dengan batu. Berdarah kakinya. Keluar beliau pinggir kota. Allah mengutus malaikatnya. Malakul Jibar. Malaikat gunung. Mengatakan, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau kau inginkan untuk aku timpakan al-akhsyabaini alaihim, lafa'al. Kalau engkau ingin aku timpakan dua akhsyabaini atas mereka, aku akan timpakan buat mereka. Jadi kalau kau minta mereka diadab, aku timpakan dua gunung itu, aku timpakan pada mereka. Kata Nabi, jangan. Bal narju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Apakah ini kurang rahmat, wahai Aqil Siraj? Kalau enggak mau Islam Arab, ganti namamu, jangan Aqil. Aqil bahasa Arab. Siraj juga bahasa Arab. Sa'id juga bahasa Arab. Dan kamu dari Arab. Titelmu dari Arab. Buang semua itu. Ganti Bejo. Assalamualaikum. Kenapa kau jadi marah sama Arab? Kenapa jadi marah dengan negeri yang benderanya Tauhid La Ilaha Illallah? Negeri yang saya tidak pernah ketahui dan para ulama di semua negeri menyatakan enggak pernah ada satu negeri pun yang lebih aman dari negeri Saudi. Anggaran dasarnya atau undang-undangnya Quran wa Sunnah, apa ada negara di dunia yang dasarnya Quran wa Sunnah? Tetapi kenapa dihujat terus oleh Islam Nusantara, dihujat oleh kaum Sufi, dihujat oleh Syiah, dihujat oleh ISIS, dihujat. Kenapa kira-kira? Qan ibn a'azakumullah, karena mereka sudah dipengaruhi oleh saiznya yang di atasnya. Mereka dalam keadaan sedang ditunggangi. Itu mereka begini, itu mereka begitu, itu mereka Wahabi. Itu prinsip yang ketujuh, anti Wahabi. Selama ini kayaknya enggak pernah ngomong masalah Wahabi, kok tiba-tiba berubah menyatakan kata Ulil Absar bahwasanya yang paling berbahaya itu adalah Wahabi. Adapun Syiah itu adalah salah satu dari kelompok-kelompok muslimin, dan itu hak mereka untuk berpendapat dan berkeyakinan. Kenapa enggak mengucapkan hal yang sama wahai Ulil Absar terhadap Wahabi? Biarkan mereka dengan pemikiran mereka, kan begitu. Itu hak mereka untuk berkeyakinan. Kenapa? Kok aneh? Ada standar ganda. Ada pesanan. Kan ada pesanan dari sono. Islam Nusantara itu berkata, alhamdulillah, Islam kita ini diterima oleh orang-orang sono. Orang mana yang dimaksud? Orang barat. Eropa yang dimaksud. Alhamdulillah Islam kita ini, alhamdulillah Islam dia, bukan Islam kita. Islam kita ini katanya diterima di sono. Ya diterima. Karena dalam keadaan menyatakan semua agama sama. Ya senang mereka. Tetapi kalau engkau membawa Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki, Allah sudah berkata, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan rido mereka. Kalau engkau berislam dengan Islam yang benar, enggak akan rido Yahudi, enggak akan rido Nasrani. Jadi kalau mereka rido, justru kamu bertanya, kenapa ya? Begitu. Kenapa kok rido? Kok aneh? Kata Allah, mereka enggak akan rido. Kok ini rido dengan Islam kita? Ada apa dengannya? Harusnya berpikir seperti itu. Bukan sebaliknya bangga didukung oleh orang-orang kafir. Bangga didukung oleh Yahudi dan Nasrani. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua. Kata Ulil Absar sekarang. Ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah. Lihat kalimatnya. Dan bahwasanya Syiah itu adalah bagian yang sah dari umat Islam. Beda dengan Wahabi dan simpatisan-simpatisannya. Beda dengan Wahabi dan simpatisan-simpatisannya. Hati-hati. Walaupun orang NU, kalau berani menyalahkan Syiah, dibilang Wahabi. Ini lihat kaidahnya, kata Ulil Absar. Bahwasannya ciri-ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah. Karena Masyiah adalah bagian dari umat Islam. Berbeda dengan Wahabi dan simpatisannya. Karena Wahabi dan simpatisannya menentang Syiah. Artinya kalau kalian menentang Syiah, berarti kalian Wahabi. Ini ada orang ya berarti NU Wahabi. Tapi ini ada garis huruf. Ya itu Wahabi. Karena ini na'azakumullah lihat. Kaidah-kaidah mereka. Yang ketiga. Ucapan Ali Masykur. Musa. Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Sayangnya, di tengah kesejukan Islam Nusantara, tiba-tiba Wahabi muncul untuk menghancurkannya. Kelompok Wahabi mengklaim dapat mengembalikan umat Islam pada ajaran Islam yang murni. Emang Wahabi baru kemarin? Islam Nusantara dulu apa Wahabi dulu? Asyik. Kita tidak bicara tentang Wahabinya. Tetapi yang sering dijuluki Wahabi adalah orang yang mengajarkan Tauhid. Setiap orang mengajarkan Tauhid, walaupun enggak kenal dengan Syekh Muhammad bin Wahab, langsung dibilang Wahabi. Pokoknya siapa yang berkata, beribadahlah pada Allah, jangan berdoa pada kuburan, langsung dibilang Wahabi. Mau membaca kitabnya siapapun, walaupun bacanya kitab Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun membaca kitabnya An-Nawawi rahimahullah, walaupun membaca kitab-kitab para ulama dari Syafi'iyah, tetap mereka menyatakan Wahabi. Kenapa? Karena enggak boleh minta sama kuburan. Berarti Wahabi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi dia berkata dengan keanehannya, sayangnya di tengah-tengah kesejukan Islam Nusantara, tiba-tiba Wahabi muncul untuk menghancurkannya. Baca bukunya Soekarno. Di bawah bendera revolusi. Masih cetakan lama dan kalimatnya masih TG dan OE. Itu sudah menyebutkan tentang hebatnya atau bagusnya dakwah Wahabi. Negara pimpinan negara, tokoh yang pertama di Indonesia. Apa enggak terbalik ini? Sedang, masya Allah, sedang berjalannya Islam yang sejuk dengan tauhid yang lurus, tiba-tiba dirusak oleh Islam Nusantara, kan begitu? Karena dengan itu marah semua. Saya lihat kajian-kajian hampir semuanya marah terhadap Islam Nusantara dan Islam liberal. Kayak hampir kompak dari kelompok manapun, bahkan dari NU-nya sendiri membantah. Berarti ini membuat resah masyarakat. Ada delik hukumnya enggak itu, Bapak penguasa? Kalau ada, tangkap saja. Karena ini membuat resah. Membuat resah masyarakat. Membuat resah kaum muslimin seluruhnya. Dari organisasi manapun. Karena sunnah ditertawakan. Agama dilecehkan. Jilbab dikatakan budaya Arab. Jenggot dikatakan dengan siapa yang berjenggot maka berarti dia goblok. Ini keterlaluan. Berarti dia mengejek berapa manusia? Dari mulai yang hari ini menegakkan sunnah jenggot sampai yang lalu, sampai para sahabat, sampai Rasulullah SAW. Semua tercela oleh seorang Sayyidah Khadijah. Semuanya dianggap goblok oleh dia. Ini mengerikan sekali, bukan kalimat yang ringan. Kalimat yang besar. Kamurat kalimat min afwahim. Kamurat kalimat takhruj min afwahim. Mengapa saya katakan besar? Karena orang yang tidak menegakkan sunnah jenggot tidak sama dengan orang yang melecehkan dan mentertawakan jenggot. Itu merolok-olokan, mentertawakan. Hukumnya beda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini ancamannya mengerikan sekali. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa yang dilakukan oleh para munafikin tadi sampai Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum? Apa yang dilakukan oleh para munafikin tadi dan apa yang diperolok-olok oleh mereka? Disebutkan dalam Asbabun Nuzul, dalam tafsirnya, bahwa para munafikin itu berkata, undur qurra'una haula, lihatlah para pembaca-pembaca Quran kita. Atau dalam lafaz disebutkan qira, undur qira'una, yang berarti tamu-tamu. Lihat tamu-tamu kita ini. Kalau pembaca Quran, berarti pembaca Quran. Kalau tamu-tamu maksudnya muhajirin dan Rasulullah. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Arghabu butunan wa ajmanu indal liqa. Mereka orang yang paling penakut dalam perang dan paling rakus dalam makan. Kalimat itu saja. Tidak bilang goblok itu semua. Enggak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan-jangan cari alasan kalian. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Berarti bahayanya ucapan perolok-olokan itu adalah kufur. Kemudian diralat, diluruskan. Ngomong dulu baru mikir. Ngomong dulu baru mikir. Iya ya, saya kayaknya salah itu. Oh, diperhalus. Maksud saya. Qanibinna'azakumullah. Qumuslim yang sarmati. Keluar dari perutnya, keluar dari hatinya, apa yang benar-benar merupakan isi hatinya. Terbongkar di hadapan ummah. Dikatakan pula oleh orang yang sama, masih masykur, Musa, Ali masykur. Oleh sikap demikian sejatinya, juga dipelajari oleh pesantren-pesantren dan ulama-ulama aswaja. Yang tak memaksakan kebenaran tunggal. Catat itu. Ucapan dia ini. Untuk menunjukkan bahwa ini sama liberal sama. Jin sama jil sama. Cuma yang jil terlalu, bahasanya terlalu tinggi, sehingga yang terpengaruh hanya akademisi atau orang-orang yang di atas sono, rakyat jelas enggak tahu apa-apa. Maka sekarang dituangkan dalam bentuk lain. Lihat kalimatnya. Sikap demikian, maksudnya sikap Islam Nusantara, harus diajarkan kepada semua aswaja di pesantren-pesantren dan ulama-ulama. Dan ditanamkan agar jangan memaksakan kebenaran tunggal. Jangan memaksakan kebenaran tunggal artinya apa? Relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Ya ini benar menurut saya, walaupun memang ada kemungkinan salah. Kalau saja dalam masalah-masalah yang sifatnya perbedaan pendapat di dalam sunnah atau di tengah-tengah para ulama, ahlu sunnah, mungkin akan bisa kita terima. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika ada yang berbeda pendapat. Bahwasanya ini adalah benar menurutku, walaupun ada kemungkinan salah. Dan pendapat itu salah, walaupun ada kemungkinan benar. Tetapi kalau antar agama, apakah kita mengatakan demikian? Wahai Nasrani, kami meyakini agama kami benar, walaupun ada kemungkinan salah. Dan kami katakan kami kalian itu salah, walaupun ada kemungkinan benar. Begitu? Ajib. Berarti kamu ragu bahwa orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak tidak kafir. Dan terucap oleh seorang Gus Dur di depan sekian ratus ribu orang di Senayan. Siapa yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani kafir, hendaklah dia mondok lagi. Belajar lagi di pondok. Karena menurut dia tidak kafir. Dan dibuktikan oleh dia, bikin pesantren tiga agama. Di Semarang ke atas. Apa namanya itu? Enam. Ubara. Satu tiga agama. Ada Kristen, Yahudi, dan Islam. Digabung jadi satu di sana. Kalau itu bintang mentari. Bikin proyek percontohan Islam Nusantara. Cuma masih belum namanya Islam Nusantara. Kembali. Pada pembahasan. Yang satu lagi. Ucapan Abdul Muqsud Ghazali. Islam Lib. Katanya, tradisi sesajen yang sudah berlangsung, biarkan berjalan. Selanjutnya, kita saja beri nama saja dengan nama baru. Jadi perayaan nadran, tradisi sesajen kepada kuburan, kepada lautan, kepada pohon keramat, itu tidak apa-apa, lanjutkan. Tinggal dikasih nama dengan nama lain dan dikasih makna dengan makna lain. Seperti maknanya adalah kita meningkatkan sosial kepada masyarakat. Karena nanti kepala kerbaunya saja yang dibuang, kerbaunya kita makan bersama. Tidak berpikir tentang masalah akidah. Bahwa bukan masalah nilai seekor kerbaunya atau dagingnya. Tetapi akidah. Bukankah dalam Islam sudah diajarkan yang namanya berkurban di Idul Adha? Bagaimana menyembelih kurban dan dibagikan pada fuqara masakin? Kenapa harus ada ajaran yang baru dengan cara yang baru dan dilemparkan ke dalam lautan? Ini barakallahu fikum. Ajaran Islam Nusantara ingin mengawetkan hal-hal tersebut di atas. Qul inna a'udzubikumullah. Yang demikian adalah ajaran Islam Nusantara. Dan Said Akhil Sirat bersemangat. Sampai menyatakan, saya tegaskan lagi. Bahwa Islam Nusantara bukan agama baru, bukan aliran baru. Yang penting, Islam Nusantara ini tidak mengajarkan seorang jadi radikal. Yang penting, Islam Nusantara tidak mengajarkan seorang jadi radikal. Tidak mengajarkan permusuhan. Tidak mengajarkan kebencian. Perlu dibahas. Apakah kita diajarkan untuk membenci atau tidak diajarkan? Mudah-mudahan kaum muslimin akan paham walaupun yang sederhana ilmunya. Di Al-Quran berkali-kali Allah katakan, "Nasyaitan aduwan lakum fattakhidhuhu aduwa." Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh kalian. Ada kesilapan menyatakan jangan ambil musuh dan jangan bikin permusuhan pada siapapun. Baik. Yang kedua, Allah SWT menyatakan, قَاتِلُ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ. Perangi mereka-mereka yang memerangi kalian. Berarti ada dong musuh. Ada. Allah katakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Dari kalangan syaitan, dari kalangan jin dan manusia. jin dan manusia. Bukan jin Islam Nusantara, bukan ya. Jin sungguhan kalau ini. Jadi jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Yang mereka saling membisikkan satu sama lain. Zuhrufal qawli hurura. Qanibirin a'azukumullah. Tidak mengajarkan permusuhan dan kebencian. Padahal Allah mengajarkan hendaklah memusuhi syaitan. Hendaklah memusuhi anak buah syaitan. Disuruh Allah. Dan demikianlah sunnatullah fil ardi. Di muka bumi. Allah berikan sunnah-sunnah. Memang setiap orang yang beragama dengan agama Islam akan mendapati musuh-musuhnya. Yang anehnya. Pada kesempatan lain. Di Malang, orang yang sama, Sayyid Akhil Syarat berkata, kalau sampai ada yang mau merusak bumi persada Indonesia, maka orang-orang NU harus di depan, lawan mereka. Lalu katanya gak permusuhan. Kau dapat musuh sekarang. Kita di baris depan, kita akan membela NKRI, Negara Satuan Republik Indonesia. Jadi tadi tidak permusuhan kepada siapa? Ini barakallahu fikum. Sesungguhnya, kalau saja dia mau menginginkan kedamaian dan rahmat, kalau betul-betul jujur ingin agar umat Islam di Indonesia, bahkan umat seluruh manusia di Indonesia mendapatkan ketentraman, keamanan, ketertiban dan seterusnya, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tinggal ajarkan saja agama Islam yang lengkap, yang sempurna. Terjadinya mereka-mereka para teroris. Orang-orang yang ekstrim. Yang membunuh, ngebom sana, ngebom sini. Karena mereka tidak mempelajari secara lengkap. Karena mereka tidak mempelajari secara lengkap agama Allah. Mereka mengambil satu ayat, membuang sekian banyak ayat. Mereka ambil sekian dalil, mereka buang sekian banyak dalil yang lain. Sehingga semestinya bahasanya tidak seperti itu. Kalau memang jujur ingin mendapatkan atau memberikan kesejukan pada negeri Indonesia ini, seharusnya kembalilah kepada agama Allah. Jangan kalian mengikuti kesesatan khawarij yang ekstrim. Inginnya membunuh, ngebom kaum muslimin. Membuat kekacauan-kekacauan. Berarti barakallahu fikum. Dia takut pada sesuatu. Tetapi dia tidak tahu siapa yang ditakutinya. Ini kalau begini, saya akan terjadi kekacauan perpecahan. Termasuk siapa yang ma'arif. Saya tidak katakan hanya dalam NU, dalam Muhammadiyah juga ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Kalau diterapkan syariat Islam di Indonesia, yang terjadi bukan persatuan, tapi persatean katanya. Sama liberalisnya. Sama. Di sini ada jin, di sana ada jim. M-nya dua. Jaringan Islam, liberal, Muhammadiyah. Atau jaringan apa itu? Pemuda Muhammadiyah. Ada semua. Kita katakan bahwa mereka perusak-perusak. Merusak NU, merusak Muhammadiyah, merusak semua kelompok-kelompok dirusak oleh orang-orang ini tadi. Tokohnya satu dua, tetapi merusak sekian banyak orang. Ini khonidina azakullah kumuslim yang sehormati. Kalau urusannya masalah bagaimana kerukunan umat beragama, maka juga kita kembali pada Quran Sunnah. Ada dalam Quran Sunnah dijelaskan. Orang kafir yang bagaimana yang harus diperangi, orang kafir yang bagaimana yang kita boleh bersikap baik pada mereka. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh. Ada aturannya. Kalau orang kafir zimmi, di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, atau kafir musta'min, kafir yang minta perlindungan suaka politik, maka diberikan keamanan. Jangan diganggu. Jangan dibunuh. Kalau berani-berani membunuh zimmian, mu'ahidan, Nabi mengancamnya dengan ancaman yang berat. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Atau dalam riwayat, man qatala zimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia enggak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh seorang zimmi, kafir yang terlindungi atau kafir yang terikat janji, tidak akan mencium bau surga. Mengerikan sekali. Kok ancamannya berat dan besar ancamannya. Enggak akan mencium bau surga. Bukan karena membela orang kafir tadi, tidak. Tetapi karena orang yang membunuh tadi telah mencoreng agama Allah. menjadikan gambaran agama Allah begitu mengerikan. Wah, ternyata agama Islam ini tidak kenal rahmat. Ternyata agama Islam enggak kenal yang namanya tamu. Padahal Islam mengajarkan tamu itu tidak boleh dibunuh, walaupun kafir. Walaupun kafir yang harbi, tetapi karena dia utusan datang untuk bicara, tidak boleh dibunuh. Datang dua orang tamu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu. Kafir sekafir-kafirnya. Kami utusan Rasulullah Musailamah kepada engkau Rasulullah. Bahwa kita bagi wilayah. Wilayah sini wilayah kami, wilayah sana wilayah engkau. Nabi marah. Amantu billah wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Adapun kamu bukan. Musailamah bukan Rasul. Wallah, demi Allah, kata beliau, kalau aku boleh membunuh tamu, laqataltukuma. Lau kuntu qatilan wafdan, laqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kau berdua. Tapi apakah dibunuh? Ini Islam. Dan gambaran-gambaran indah ini rusak oleh radikalisme, atau oleh ISIS, oleh kelompok-kelompok sempalan, oleh para teroris, oleh kelompok-kelompok yang gulu, ekstrim. Kemudian dikira oleh orang-orang Nusantara, itu gak ada dalam Islam Arab. Adanya di Islam Indonesia. Dikiranya begitu. Dikira itu gak ada di Arab, gak ada. Adanya cuma di Islam Nusantara. Islam kita. Islam yang sudah didukung oleh orang-orang sono. Alhamdulillah. Agama Allah lengkap. Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam. Islam sebagai agama kalian. Islam yang mana? Bukan Islam Nusantara, bukan Islam Cina. Bukan Islam Eropa. Bukan Islam manapun. Tapi Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang berdasarkan Quran wa sunnah. Yang pernah dipraktekkan oleh para sahabatnya. Diikuti oleh para tabi'in. Diikuti oleh para tabi'it tabi'in. Diikuti oleh para imam-imam ahlu sunnah. Sepanjang masa. Sampai hari ini. Maka kita tidak mengikut agama yang sempurna itu. Alhamdulillah penuh rahmat. Penuh kasih sayang. Kata dia, alhamdulillah Islam Nusantara diterima di dunia internasional. Emang tujuannya itu. Memuaskan yang di sana. Membikin ridho yang di sana. Supaya diangkat, supaya dipuji, supaya menjadi Islam yang diterima di kalangan internasional. Qanibidina azakumullah. Berarti kesimpulannya, bahwa Islam Nusantara sama dengan Islam liberal. Yaitu Islam yang dimodifikasi dengan budaya Indonesia. Yang kedua, Islam Nusantara adalah bukan Islam Arab. Katanya. Dan ciri Islam Nusantara harus menyatu dengan budaya setempat. Dan ciri-ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah. Dan menganggap Islam Nusantara adalah Islam yang paling sejuk. Dan ciri-ciri yang wajib bagi Islam Nusantara adalah memusuhi Wahabi. Wahabi itu yang mana sih, wahai Sa'id? Yang mana yang kalian sebut Wahabi? Yang mana? Wahabi itu memberontak. Kalau memberontak itu bukan pengikutnya Syekh Muhammad bin Wahab. Karena beliau melarang untuk memberontak. Yang membunuh kaum muslimin. Mengkafir-kafirkan mereka. Tidak. Kalau itu berarti bukan pengikutnya Syekh Muhammad bin Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Wahab mengajarkan. Agar kita jangan seperti khawarij. Jangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jangan menghalalkan darah mereka. Mana yang maksud? Wahab itu begini dan begitu. Yang mana? Coba. Yang kamu ucapkan terapkan coba sama Syiah. Cocok enggak? Memberontaknya iya, membunuhnya iya, mengacau iya, mengkafir-kafirkan para sahabat, naam, tiap hari mengkafirkan para sahabat. Terus kenapa kau enggak katakan bahwa itu juga Wahabi? Wah, Syiah itu Wahabi. Karena mengkafir-kafirkan para sahabat. Tidak. Itu keanehannya di situ. Alhamdulillah, a'azakumullah. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Sedikit dari apa yang saya ketahui tentang masalah Islam Nusantara. Selebihnya kita hanya menasehatkan dengan nasihat yang sudah saya ucapkan di awal. Untuk kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Istiqamah di atas Islamnya para sahabat yang berpegang teguh dengan Rasulullah SAW, yang berpegang teguh dengan Quran wa sunnah. Ikutilah Islam yang sesungguhnya. Islam yang hakiki, Islam yang murni, Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dari bikinan siapapun. Jangan dari Islam yang buatan manusia. Karena sesungguhnya halal Islam innama jaa min qibalillah. Karena Islam ini datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Lam yudha ala uqulir rijal, tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak pula diletakkan pada pendapat-pendapat manusia. Tetapi ilmuhu min Allah. Ilmunya dari Allah dalam Quran. Ilmunya dari sunnah. Ilmunya dari apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Lihatlah mereka bagaimana menerapkan sunnah demi sunnah. Menerapkan agama. Dan jangan berani-berani menentang Quran dan sunnah dengan akal. Karena kadang-kadang akal kita belum bisa memahami. Kadang akal kita tidak mengerti sesuatu yang Allah ketahui. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Wallah a'lam lam tahu wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak tahu. Maka tunduklah pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin pasti akan mendapatkan kebaikan, kesejukan, kedamaian dan pasti akan turun dari Allah Subhanahu wa taala di negeri Indonesia ini rahmah. Akan turun barakah. Law amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, kata Allah. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan turun barakat minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.